DKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Mau kemanakah kau anak muda? Apakah kau takut dan gentar padaku? Apakah kau telah mengerti dengan siapa kau berhadapan kini, ha? Kita bertempur di sini. Aku tidak mengenal kalian dan juga pimpinan kota ini. Dan bagaimana kau bisa menduga aku gentar menghadapimu? Hei, dengarlah anak muda. Aku adalah Carek Bandul. Seluruh jago dari ujung timur tanah ini mengenal perguruan. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Karo-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah Mbo, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Penuh kadas kurap, oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Agaknya Kisembada tidak dapat bertahan lama. Sebentar lagi tentu ia akan terlempar keluar arena. Aku harus membantunya. Celaka. Serangan-serangan dari jurus gelombang hitamnya benar-benar luar biasa. Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mundurlah Kisembada. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsor. Ide cerita Cece Sukya. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-29 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Jimmy sebagai Ki Sembada, Juni sebagai Ki Arumbaka, dibantu oleh Agus dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna pergi meninggalkan Padepokan Gualarang bersama dengan Raden Sanjaya. Kepergiannya semata-mata adalah hendak mencari Anting Wulan, gadis yang dicintainya yang kini entah berada di mana. Kedua remaja itu memacu kudanya tiada henti menuju arah selatan, yaitu ibu kota Kerajaan Galuh. Mereka memacu kudanya tiada henti dan tanpa banyak bicara. Dan menjelang malam hari, keduanya pun tiba di wilayah Kerajaan Galuh, di sebuah kota yang cukup ramai, kota Papayan.

serangan dari jurus gelombang hitamnya benar-benar luar biasa. Aku tak dapat bertahan lebih lama lagi, Obia. Mundur lagi sepada. Mundur lagi. Biar saya yang akan menghadapi perwira itu. Iya, berhati-hatilah, Raden. Anak muda, pukulanmu tadi sungguh-sungguh hebat. Sekarang marilah kita coba sekali lagi. Akan ku coba menghadapinya dengan kincir itu tingkatan ketujuh. Mampus kau, anak muda. Perwira utama dari kota Papayan menyerang Raden Sakapalwaguna bagaikan kesetanan. Pukulan-pukulan menyilang serta tendangan berputar memburu Raden Sakapalwaguna. Raden Sakapalwaguna menjadi semakin kerepotan manakala Kicarak Bandul melengkapi serangan-serangannya dengan jurus serangan bawah. Raden Saka terpaksa berlompatan ke kiri dan kanan, melenting tinggi ke sana dan sini untuk menghindari serangan Kicarak yang bagaikan terenggiling menyapu kaki dan selangkangannya. Hanya mengandalkan kincir metu tingkatan ketujuh, aku bukanlah tandingan murid dari Sekoro ini. Hup! Hei, jangan lari kau anak muda. Kau lihat sendiri, aku hanya mundur beberapa tombak. Kita akan segera melanjutkan pertarungan kita. Sebenarnya aku tidak ingin membuatmu terluka, tapi sikapmu yang memaksa aku justru yang membuatmu menderita. Bersiaplah. Akan kuhadapi perwira ini dengan aji jala sukma. Gagalah serangan kutina, anak muda. Benar-benar kebiasaan muridku halarang itu. Gelombang hitam kini jadi tiada arti. Jari Kicarak Bandul menjadi semakin lemah. Aneh, seakan-akan ada kekuatan yang mengikatnya. Lepaskan orangku itu, anak muda. Tuan Resi. Kepandaianmu benar-benar hebat, anak muda. Apakah kau benar murid dari Gua Larang? Benar. Aku adalah murid dari Resi Wanayasa. Bagus. Jika demikian, tidak salah pengamatan dari petugas sandiku. Apakah kau penguasa dari kota Papayan ini? Benar, anak muda. Lalu apakah maksudmu mengganggu perjalananku? Maafkan orangku yang tidak pandai menghadapi tamu. Maafkan. Mereka aku perintahkan untuk menyambut kedatanganmu. Sekarang, marilah kita berbincang-bincang di gubukku. Marilah, anak muda. Maafkan aku. Aku tidak dapat memenuhi undanganmu. Dan lagi kita tidak pernah saling mengenal. Hati-hati, Raden. Dia adalah Resi Arumbaka, saudara dari Resi Amista, yang merupakan orang pertama di Galuh. Kepandaiannya sangatlah tinggi, Raden. Kukira kau kini sudah mengenalku, anak muda. Aku sangat membutuhkan sekali orang-orang seperti dirimu, pemuda perkasa. Turutlah bersamaku, bersama Galuh, dan kelak kau akan mendapat tempat yang baik di sisi Prabu Sora. Kakang Saka, sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Seharian kita melakukan perjalanan, aku ingin beristirahat dengan tenang. Ayolah. Baik, Raden. Mari. Tunggu.